Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullihi wa kafa billahi shahida. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhida. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Fa ma'asyar al ikhwah ra'ani wa ra'akumullah. Walhamdulillah, pada malam hari ini, Ahad, malam Senin, pertanggal 7 Rabi'ul Akhir 1439 Hijriah, Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk kembali melanjutkan kajian rutin kita dalam membaca ahadis as-sahihah an-nabawiyah dari karya al-Imam Abu Muhammad Abdul Ghani Ibn Abdul Wahid Al-Maqdisi alaihi rahmatullah, yang beliau beri judul karya ini dengan Umdatul Ahkam. Yang mana pada pertemuan terakhir, walhamdulillah, kita telah memasuki sebuah bab yang diberi judul oleh al-musannif alaihi rahmatullah, Babul Ghusli wal Janabah. Ada pula nuskhah yang mengatakan Babul Janabati. Ada pula nuskhah yang mengatakan Babul Ghusli minal Janabah. Dan hadis yang pertama yang telah kita bahas adalah hadis dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, yang mana dikisahkan di dalam riwayat tersebut, Abu Hurairah menemui Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam di satu jalan di kota Al-Madinah, yang mana ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam bertemu dengan Abu Hurairah, lantas beliau alaihi salatu wasallam memegang tangan Abu Hurairah dan mengajak beliau untuk pergi radhiyallahu ta'ala anhu ke Masjid An-Nabawi untuk bermajlis dengan sahabat-sahabat Nabi radhiyallahu ta'ala anhum wa ardahum yang lainnya. Maka ikutlah Abu Hurairah sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam ke dalam masjid tersebut. Kemudian beliau, setelah sahabat semua duduk bersama dengan Nabi alaihi salatu wasallam, beliau diam-diam pergi radhiyallahu ta'ala anhu untuk menghilangkan al-hadas yang ada pada Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Yang mana perginya Abu Hurairah tanpa sepengetahuan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga ditanya oleh Ar-Rasul alaihi salatu wasallam, "Aina kunta ya Abu Hurairah?" Kemana kamu tadi pergi wahai Abu Hurairah? Yang mana beliau jawab di dalam riwayat ini, "Kuntu junuban fakarihtu an ujalisaka wa ana ala ghairi taharatin." Aku dalam keadaan junub wahai Rasulullah, dan aku tidak ingin untuk duduk di dekatmu, duduk bersamamu dalam keadaan tidak suci. Kemuliaan yang dimiliki oleh Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mencegah Abu Hurairah untuk duduk bersama beliau dalam keadaan junub. Faedah yang telah kita sebutkan pada pertemuan terakhir, bahwasanya mereka para ahlul fudala, ahlul ilm, al-masyaikh, memiliki fadl, yang diantara keutamaan tersebut kita dianjurkan untuk memberikan tauqir, memberikan penghormatan kepada mereka. Bahkan dinukilkan dalam beberapa riwayat dari al-Imam Syafi'i, begitu pula dari imam yang lainnya, al-Imam Ahmad, bahwasanya mereka tidak mampu untuk minum di hadapan syekhnya, di hadapan gurunya, karena rasa malu yang luar biasa di hadapan seorang yang mulia di hadapan mereka, sehingga mencegah mereka untuk bisa bersantai-santai minum, bersantai-santai makan, dan yang semisalnya. Ini yang diajarkan oleh para ulama as-salaf, yang mereka telah lebih dahulu mengambil warisan-warisan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi alaihi salatu wasallam memberikan tanggapan atas ucapan Abu Hurairah tersebut, "Subhanallah, innal mu'mina la yanjus." Sesungguhnya seorang mukmin, wahai Abu Hurairah, tidaklah najis, yang artinya dipersilahkan duduk di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam walaupun dalam keadaan sedang junub. Hadis yang berikutnya yang akan kita bahas pada malam hari ini, hadis berikutnya yang akan kita bahas pada malam hari ini insyaallah taala, adalah hadis dari sahabiah yang mulia Aisyah radhiyallahu taala anha. Hadis Aisyah radhiyallahu taala anha qalat, beliau berkata, "Kana an-nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam idza ghtasala min al-janabati ghasala yadayhi." Hadis ini akan memberikan pelajaran kepada kita dengan yang berkaitan kaifiyatu ghuslil janabah, tata cara mandi junub, yang dinukilkan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha, seperti apa yang telah dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, suami beliau. Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah Nabi alaihi salatu wassalam, idza ghtasala min al-janabati ghasala yadayhi. Ketika beliau akan mandi, mandi junub, mengangkat hadas al-janabah yang ada di sisi Rasul, ghasala yadayhi, yang pertama kali dilakukan adalah mencuci kedua tangannya alaihi salatu wassalam. Thumma tawadda'a wudu'ahu lis-shalah. Kemudian beliau alaihi salatu wassalam berwudu seperti wudunya beliau ketika ingin salat. Thumma ightasala. Kemudian beliau mandi. Thumma yukhallilu biyadaihi sya'rahu. Kemudian yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah menyela-nyela bahagian rambut beliau dengan kedua tangannya. Hatta idza dhanna annahu qad arwa basharatahu afadha alaihi al-ma'a 3 times. Sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam telah yakin bahwasanya yang disela oleh beliau dari rambut tersebut, karena kita mengetahui Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam adalah seorang yang memiliki rambut yang lebat, tebal. Dalam sebuah riwayat yang sahihah disebutkan bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah memelihara rambut beliau sampai ukuran pundaknya, panjangnya sampai ke pundak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi rambut yang lebat tersebut disela-sela dengan kedua tangan beliau sampai beliau benar-benar yakin air tersebut sudah masuk ke bahagian kulit kepala seluruhnya secara keseluruhan. Setelah beliau alaihi salatu wasalam yakin kulit kepala sudah terkena dari air tersebut, afadha alaihi al-ma' 3 times. Kemudian Nabi alaihi salatu wasalam mengguyurkan air dari atas kepala beliau ke seluruh badannya sebanyak 3 times. Thumma ghasala sa'ira jasadihi. Kemudian setelah itu beliau membasahi seluruh badannya dari atas hingga ke bawah. Maka riwayat yang berikutnya sedikit lebih menjelaskan kepada kita bagaimana Aisyah radhiyallahu taala anha bisa menukilkan apa yang dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam ini. Wa kanat taqul, Aisyah radhiyallahu taala anha berkata pula, "Kuntu aghtasilu ana wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min ina'in wahidin, adalah aku mandi bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dari bejana yang sama, dari sebuah ember yang sama. Nagtarifu minhu jami'an, yang kami mengambil air dari bejana tersebut, dari ember tersebut bersama-sama pula. Ini hadis yang ternukil dari riwayat Al-Imam Al-Bukhari wal Imam Muslim alaihima rahmatullah, yang menunjukkan kepada kita bahwasanya tata cara yang dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam mandi janabah melalui beberapa tahapan. Yang pertama adalah beliau mencuci kedua tangannya terlebih dahulu. Atau sebelum itu kita sedikit menjelaskan lafaz yang ternukil di dalam riwayat Aisyah, kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kana di sini bima'na al-istimrar, jadi senantiasa dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam tata cara yang telah dinukilkan satu persatu oleh Aisyah radhiyallahu taala anha. Semakna dengan apa yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam banyak ayatnya, kana Allahu ghafurur rahima, adalah Allah Subhanahu wa taala zat yang ghafurur rahima, Maha pengampun lagi Maha penyayang. Menunjukkan istimrar akan terus sifat ini ada di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena sebagian kita yang telah memahami atau mempelajari alfaz al-arabiyah, karena ini menunjukkan apa yang telah lampau, madhi. Maka seakan-akan sebahagian memahami bahwasanya ini pernah dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, akan tetapi tidak seterusnya. La yufidu al-istimrar. Maka ini merupakan kesalahan. Bahkan kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam di dalam lafaz ini menunjukkan al-istimrar yang dilakukan oleh beliau alaihi salatu wassalam, terus menerus. Kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam ghuslul janabah, dalam mandi junub. Kemudian kata Aisyah radhiyallahu taala anha, idza ghtasala bima'na idza arada ay yaghtasila. Disebutkan oleh Az-Zamakhsyari, kenapa idza ghtasala tidak disebutkan dalam keadaan al-mudhari'? Idza arada ay yaghtasila. Salah satu sebab yang disebutkan oleh beliau, Az-Zamakhsyari merupakan salah satu ulama an-nuhah, ulama al-lughah, ma'ruf. Walaupun akidah yang dimiliki dia sedikit harus dikoreksi. Dan sebahagian besar dari para ulama an-nuhah, Ibnu Aqil dan yang semisalnya, atau selain beliau, memiliki akidah yang tidak sejalan dengan para imatus salaf. Akan tetapi keadaan al-lughah, mustawa ilmi, kedudukan ilmu yang berkaitan dengan ilmu lughah, bahasa Arab khususnya, qawaidnya, nahwiyahnya dan yang semisalnya, itu bisa dijadikan sebagai sebuah barometer, tolak ukur, karena mereka memang ulama dalam bidangnya, mutafannin fi fannihi. Oleh karenanya banyak yang menyepelekan bahagian akidah. Az-Zamakhsyari mengatakan bahwasanya di antara sebab kenapa diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha dengan keadaan al-madhi idza ghtasala adalah yuridu al-ijaz fi al-kalam. Perawi yang ada di antaranya Aisyah dan perawi-perawi yang meriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu taala anha menginginkan al-ijazu fil kalam, ringkas dalam meriwayatkan sebuah makna, dalam meriwayatkan sebuah riwayat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak banyak kata-kata yang dinukilkan. Maka makna al-ijaz dimaukan di dalam riwayat-riwayat ini. Kemudian selanjutnya kita akan membahas satu persatu tahapan yang dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika mandi al-janabah. Yang pertama kata beliau radhiyallahu taala anha, ghassala yadayhi. Ini yang pertama kali dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, mencuci kedua tangannya. Dijelaskan oleh al-Imam al-Allamah Muhammad ibn Shalih al-Utsaimin, kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam selalu mencuci kedua tangan beliau sebelum mandi al-janabah. Kata Imam Al-Utsaimin alaihi rahmatullah, li'annahuma alatul igtiraf. Karena kedua tangan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mulia dijadikan sebagai alat untuk menggayung air, untuk mengambil air. Nabi sallallahu alaihi wasallam menggunakan kedua tangannya nanti, dan insyaallah taala akan kita jelaskan pada riwayat yang berikutnya, hadis yang ketiga, hadis Maimunah biiznillah taala, bahwasanya beliau alaihi salatu wasallam tidak menggunakan gayung ketiga itu. Jadi dua tangannya lah yang dijadikan sebagai gayung untuk membasuh kepalanya, membasuh rambut beliau alaihi salatu wasallam, badannya dan yang seterusnya. Maka karena kedua tangan ini akan dijadikan sebagai alat untuk menyiduk air yang ada dari bejana tersebut, maka beliau cuci terlebih dahulu. Ini tahapan yang pertama, mencuci kedua tangan. Dan hal ini tetap bisa dijadikan sebagai sunnah tsabitah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena yang namanya sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak memandang zaman, walaupun zaman secanggih apapun. Sekarang mungkin sudah ada gayung, apalagi sudah ada shower dan yang semisalnya dari kecanggihan-kecanggihan zaman, tidak menutup bahwasanya ini masih tsabit menjadi sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita hendaknya mengamalkan sunnah ini, mencuci kedua tangan terlebih dahulu sebelum mandi al-janabah. Yang berkaitan dengan ini, ada sebuah faedah yang baik sekali dari Syekh Al-Allamah Muhammad Nasiruddin Al-Albani. Ketika beliau membahas tentang sunnah yang dilakukan oleh para muadzin ketika mengucapkan hayya 'alatain, dua kalimat hayya 'ala as-salah dan hayya 'ala al-falah, menjadi satu sunnah yang telah dilakukan oleh Bilal ibn Abi Rabah, muadzin Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika mengucapkan lafaz hayya 'alas-salah, beliau menoleh ke kanan kepalanya. Ketika mengucapkan hayya 'alal falah, menoleh ke kiri kepalanya radhiyallahu taala anhu. Disebutkan illah oleh sebagian para ulama as-salaf dan sebagian para perawi dari hadis Bilal tersebut, kenapa Bilal menolehkan kepalanya ke arah kanan dan ke kiri? Alasannya adalah agar suara yang dikeluarkan oleh Bilal ibn Abi Rabah radhiyallahu taala anhu sampai ke penjuru kota Madinah, mencakup seluruh penjuru kota Al-Madinah. Karena kita ketahui bersama bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan Bilal untuk melakukan azan dengan cara naik ke atas menara tinggi. Jadi ditolehkan kepala beliau ke arah kanan agar meluas suara tersebut, bisa didengarkan oleh seluruh muslimin yang tinggal di kota Al-Madinah. Al-Imam Al-Albani alaihi rahmatullah menjelaskan terhadap satu perkara yang terjadi di zaman kita sekarang, yang walhamdulillah keadaan seorang muadzin tanpa melakukan seperti apa yang dilakukan Bilal ibn Abi Rabah, suara mereka akan sampai ke penjuru kampung tersebut misalkan. Jadi tidak perlu menolehkan kepala ke arah kanan dan ke kiri. Dan ini merupakan pendapat yang diambil oleh Syekh Muhammad ibn Shalih al-Utsaimin. Al-Imam Nasiruddin al-Albani hanya menukilkan pendapat ini. Adapun Syekh Muhammad ibn Shalih al-Utsaimin mengatakan, naam, di zaman sekarang karena ada mikrofon, karena ada speaker di atas masjid yang mengarah ke barat, ke selatan, ke utara, kemana-mana, tidak perlu muazin melakukan, karena sudah cukup. dengan mereka memakai mikrofon pengeras suara akan sampai kemana-mana suara al-muazzin tersebut. Ini pendapat dari Syekh Muhammad Ibn Salih Al-Utsaimin. Dan beliau adalah seorang mujtahid. Boleh beliau berijtihad. Jika benar ijtihadnya beliau, beliau akan mendapatkan ajran. Jika salah, ajrun wahid. Al-Imam Al-Albani alaihi rahmatullah memiliki pendapat yang berbeda dari Syekh Muhammad Ibn Salih Al-Utsaimin. Al-Imam Nasiruddin Al-Albani mengiyakan, bahkan menukilkan pendapat Syekh Al-Utsaimin. Benar. Tanpa harus muazzin menoleh kepala, menolehkan kepalanya ke arah kanan dan ke arah kiri, akan sampai suaranya ke santriau kampung tersebut, ke ujung kampung, ke ujung daerah. Sampai di mana sound system tersebut bisa menyampaikan suara sang muazzin dengan adanya toa, speaker dan yang semisalnya sound system. Akan tetapi, kata Muhammad Nasiruddin Al-Albani Al-Imam Al-Allamah, keadaan yang ada di zaman sekarang tidak menutup untuk kita mengamalkan. Perhatikan, ini yang menjadi syahid. Keadaan di zaman sekarang tidak menutup untuk kita mengamalkan sunnah yang datang dari Bilal Ibn Abi Rabah yang telah disetujui oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena ini merupakan sunnah takririyah yang merupakan ajaran dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka bagaimanapun keadaan zaman tersebut, secanggih apapun, mungkin nanti ada di zaman-zaman yang akan datang 30-40 tahun tidak perlu lagi muazzin berdiri, mungkin tinggal duduk, suaranya bisa sampai kemana-mana. Akan tapi tetap sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika seorang muazzin mengumandangkan azannya dalam keadaan qa'imah, dalam keadaan berdiri. Maka yang menjadi syahid adalah secanggih apapun zaman yang akan kita dapati, maka sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tetaplah berlaku. Sama seperti apa yang ada di hadapan kita sekarang. Maka kembali kepada pendapat Syekh Al-Albani alaihi rahmatullah, beliau tetap berpendapat seorang muazzin disunnahkan untuk menolehkan kepalanya ke kanan dan ke kiri ketika mengucapkan hayya 'alatain. Karena termasuk dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula ketika ghassala yadayhi. Ketika beliau mengajarkan sunnah beliau dengan mencuci kedua tangan beliau alaihi salatu wassalam. Ini tahapan yang pertama. Yang kedua adalah berwudu dengan wudunya kita ketika akan melakukan salat. Thumma tawadda'a wudu'ahu lissalah. Ini tahapan yang kedua. Jadi setelah mencuci tangan, telah kita sebutkan alasannya. Yang kedua adalah dengan berwudu seperti kita melakukan salat. Insyaallah taala pada hadis yang berikutnya akan dijelaskan tata cara berwudu. Di dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan wudu dari awal hingga akhir. Yang dimulai dari tangan hingga membasuh kedua kaki. Di dalam hadis yang ketiga, hadis yang berikutnya, hadis Maimunah radhiyallahu taala anha, disebutkan bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam membasuh kedua kakinya dengan cara dipisahkan dan memiliki jeda. Jadi setelah beliau mencuci kedua tangan, kemudian berwudu. Berwudu seperti wudu ketika kita melakukan sholat. Akan tetapi ketika sampai untuk membasuh kedua kaki, beliau akhirkan, tidak membasuh kedua kaki. Nanti beliau akan berpindah alaihi salatu wassalam ke tempat yang lain dan membasuh kedua kaki di tempat tersebut. Jadi insyaallah ta'ala akan kita jelaskan ada dua cara. Secara global, ini yang telah dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bisa berwudu dengan cara kamil, dengan cara sempurna dari awal hingga akhir. Bisa juga dengan cara meninggalkan bahagian ghuslu ar-rijlain, membasuh kedua kaki. Kemudian yang tahap yang ketiga, kata Aisyah radhiyallahu taala anha, setelah beliau berwudu dengan wudu beliau ketika ingin salat, tsumbaghtasala. Kemudian beliau mandi. Setelah berwudu, kemudian beliau mandi. Thumma yukhallilu biyadaihi sya'arah. Mandi dengan guyuran pertama. Setelah mandi dengan guyuran pertama tersebut, Nabi sallallahu alaihi wasallam yukhallil biyadaihi sya'arah, menyela-nyela rambut beliau sampai benar-benar yakin kulit kepala yang ada di sisi beliau alaihi salatu wasalam benar-benar sudah terkena air. Karena sebahagian orang yang rambutnya lebat atau mungkin gondrong, atau mungkin ini bisa direalisasikan untuk para ummahat an-nisa yang rambut mereka panjang, ketika sekedar mengguyurkan air maka bahagian kulit kepala tidak seluruhnya akan terkena dari air tersebut. Maka caranya adalah yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, setelah guyuran pertama disela-sela dengan kedua tangan sampai benar-benar yakin bahwasanya seluruh kulit kepala telah terkena alma, telah terkena air yang suci. Kemudian setelah yakin bahwasanya seluruh kulit kepala tersebut telah terkena air yang suci, maka yang dilakukan oleh beliau alaihi salatu wassalam, afadu alaihi alma thalatha marrat. Beliau mencuci kepala tersebut sebanyak 3 kali. Jadi ini tahapan yang berikutnya setelah menyela-nyela rambut agar yakin kulit kepala akan basah dengan air, maka rambut tersebut dicuci sebanyak 3 kali, dibasuh sebanyak 3 kali. Kemudian kata Aisyah radhiyallahu taala anha, tahapan yang terakhir, thumma ghasala saira jasadihi alaihi salatu wassalam. Kemudian beliau alaihi salatu wassalam mencuci atau membasuh, mengguyurkan air ke seluruh tubuh beliau. Ini tahapan yang terakhir, mengguyurkan air ke seluruh tubuh beliau dari atas kepala hingga ujung kaki beliau radhiyallahu taala anhu atau alaihi assalatu wassalam. Wa kanat taqul. Kemudian Aisyah radhiyallahu taala anha menjelaskan kepada kita tentang keadaan beliau yang pernah mandi bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam min ina'in wahidin, dari satu bejana. Hal ini menunjukkan bahwasanya Aisyah radhiyallahu taala anha pada saat itu benar-benar dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga mengetahui tahapan demi tahapan yang dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka ini merupakan takwiyah, penguatan, at-ta'kid dari Aisyah radhiyallahu taala anha bahwasanya apa yang beliau riwayatkan ini benar-benar beliau lihat langsung dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lebih ditekankan lagi, nagzarifu minhu jami'an, dari satu bejana yang kami menyeduk airnya dari tangan-tangan kami. Maka ini adalah hadis yang sahih yang menjelaskan kepada kita tentang tata cara mandi janabah yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ikhwati fillah ra'ani wa ra'akumullah, kita bisa mengambil beberapa faedah dari hadis yang mulia ini. Di antaranya adalah masyru'iyah al-ghusli minal janabah ala hadhil kaifiyah, disyariatkannya untuk seseorang mandi junub dengan cara seperti ini, iktida'an bin Nabi sallallahu alaihi wasallam, untuk mengikuti apa yang telah dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan tahapan-tahapan yang telah kita sebutkan. Sebelum mengguyurkan air ke seluruh badannya, maka dia mengguyurkan, membasuh kepalanya sebanyak thalatha marrat, sebanyak 3 kali. Kemudian faedah yang berikutnya disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin, annal hadatsal akbar ashaddu minal hadatsil asghar. Hadats akbar dalam hal ini adalah al janabah, keadaannya lebih besar, keadaan hadas tersebut dibandingkan hadas yang kecil. Hadas akbar lebih besar daripada hadas yang kecil. Kenapa? Li'annahu yajibu fihi ghuslu jami'al badani hatta ar-ra'si. Karena ketika seorang berhadas dengan hadasul akbar, dituntut di dalam syariat Islam untuk dia mencuci seluruh tubuhnya. Berbeda dengan hadas al-asghar, buang air kecil, buang air besar dan yang semisalnya, cukup kita berwudu bahagian-bahagian tertentu saja. Akan tetapi yang namanya hadatsul akbar seluruh tubuh tanpa terkecuali. bahkan kepala pun harus disela-sela karena meyakinkan kulit kepala terkena air yang suci. Kemudian faedah berikutnya yang dinukilkan oleh Syekh Al-Utsaimin adalah jawazu iqtisal ar-rajuli wa zaujatihi min ina'in wahidin jami'an, bolehnya seorang suami dan istri mandi dari satu bejana. Begitu pula faedah yang berikutnya jawazu iqtirafi al-junubi min ina'il ma' alladhi yaghtasiru minhu, bolehnya seorang yang junub mengambil menyiduk air dari bejana yang dia pakai untuk mandi. Jadi walaupun dirinya dalam keadaan hadatsul akbar, dia boleh mengambil air di ember, dia boleh mencuci kedua tangannya dari air tersebut. Artinya kedua tangan ini akan masuk ke dalam ember, akan masuk ke dalam bejana, diperbolehkan. Kemudian faedah yang terakhir yang disebutkan oleh beliau adalah husnu khuluqin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam wa mu'asyaratuhu li ahlihi. Bagaimana dari hadis ini kita bisa mengambil faedah bagaimana husn, baiknya akhlak, mulianya akhlak yang dimiliki oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, terutama ketika beliau berkumpul dengan istri beliau, khususnya di sini adalah Aisyah radhiyallahu taala anha. Mungkin kita bisa menghitung jari kebiasaan kita ketika mandi dengan keluarga-keluarga kita, istri-istri kita, bisa dihitung jari berapa kali. Akan tapi Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam sebagaimana yang dinukilkan oleh Aisyah di dalam riwayat ini, kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, menunjukkan ad-dawam, sering dilakukan oleh beliau. Oleh karenanya beliau alaihi salatu wassalam sesuai dengan apa yang telah diucapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Salah satu cara untuk bermuasyarah, menggauli saudara, menggauli istri kita atau menjaga hubungan yang baik terhadap keluarga kita, istri-istri kita dengan cara yang baik adalah dengan melakukan apa seperti yang telah dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Karena itu akan menambahkan al-hub, menambahkan rasa cinta antara seorang suami dengan keluarganya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang akan senantiasa berpegang teguh dengan ajaran Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Amin. Hadis tsalits, hadis yang ketiga melengkapi faedah pada malam hari ini, an Maimunah bintil Harith, dari Maimunah bintul Harith zaujin Nabi sallallahu alaihi wasallam, annaha qalat, yang beliau merupakan istri beliau merupakan istri dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Maimunah bintu Al Harith ibni Haznin Al Halaliyah. Maimunah bintul Harith ibnu Haznin Al-Hilaliyah radhiyallahu ta'ala anha. Beliau merupakan seorang wanita yang terakhir dinikahi oleh Nabi SAW. Artinya Nabi SAW setelah Maimunah tidak menikahi siapa-siapa. Dan beliau wafat radhiyallahu ta'ala anha pada tahun ke-51 Hijriah, yaitu 51 tahun setelah hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dari kota Mekah menuju Al-Madinah. Cukuplah kita mengetahui beliau adalah istri dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, menunjukkan kemuliaan yang ada di sisi Maimunah bintul Harith ibn Haznin. Beliau mengatakan, wada'tu li Rasulillah, aku pernah menyiapkan untuk Rasul sallallahu alaihi wasallam wudu al-janabah, sebuah bejana untuk beliau mensucikan hadas janabah yang ada di sisi beliau alaihi salatu wassalam. Fa akfa bi yaminihi ala yasarihi marrataini aw thalathan. Fa akfa maknanya adalah amalal ina liyansibba atau liyansubba minhul ma. Amalal ina liyansubba minhul ma. Artinya bejana atau ember yang ada di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang telah disiapkan oleh Maimunah tersebut dimiringkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam agar tidak mengenai tangan Rasul sallallahu alaihi wasallam secara langsung. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam merupakan seorang yang junub ketika itu, dan beliau tidur dalam keadaan junub. Bangun pagi harinya, beliau akan menghilangkan hadas junub tersebut. Akhirnya disiapkanlah oleh Maimunah sebuah bejana yang berisi air untuk menghilangkan hadas janabah. Makin dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah tidak langsung memasukkan kedua tangan beliau seperti apa yang ada di hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, akan tetapi beliau memiringkan bejana tersebut agar airnya keluar dari dalam bejana, tujuannya agar tangan beliau alaihi salatu wasallam tidak langsung masuk ke dalam bejana tersebut. Ini kaitannya dengan seorang yang tidur di malam hari dalam keadaan dia tidak tahu keadaan tangannya ini berhadas ataukah tidak. Hadis yang ma'ruf yang telah kita ketahui bersama bahwasanya Nabi SAW memerintahkan untuk kita tidak langsung memasukkan ke dalam bejana, akan tetapi kita mencuci kedua tangan kita terlebih dahulu di luar bejana, kemudian baru diizinkan oleh beliau masuk ke dalam bejana tersebut kedua tangan kita. Hadis yang telah lewat kita bahas. Maka bagaimana cara menggabungkan antara hadis ini dengan hadis Aisyah? Seakan-akan berlawanan. Hadis Aisyah, Rasul langsung mencuci kedua tangannya dari bejana. Hadis ini tidak. Maka jawabannya adalah Nabi SAW pada hadis Aisyah radhiyallahu ta'ala anha bukan pada saat bangun dari tidur malam. Adapun pada hadis Maimunah, Rasul SAW mandi janabah ketika bangun dari tidur malamnya. Nanti hadis yang berikutnya akan dijelaskan apa hukum seorang tidur dalam keadaan belum bersuci dari hadas janabahnya. Dianjurkan oleh Nabi SAW kalau memang tidak ingin langsung mandi janabah mensucikan hadas akbar tersebut, maka silahkan untuk berwudu dan tidurlah di malam hari. Besok paginya ketika bangun barulah mensucikan hadas tersebut. Diperbolehkan oleh Nabi SAW. Maka al-jama' bainal hadithain seperti yang telah saya sebutkan. Marrataini aw thalathan. Beliau mencuci kedua tangannya di luar bejana tersebut sebanyak 2 atau 3 kali cucian. Thumma ghassala farjahu. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mencuci kemaluan beliau. Al-qubul. Mencuci kemaluan beliau. Ini tata cara dari hadis Maimunah. Bisa digabungkan dari hadis Aisyah radhiyallahu taala anha. Nanti insyaallah taala akan kita jelaskan di akhir pembahasan ini. Thumma daraba yadahu bil ardi aw al haiti marrataini aw thalathan. Kemudian setelah beliau mencuci kemaluan beliau alaihi salatu wassalam al-qubul, thumma daraba yadahu bil ard. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menyentuhkan tangan beliau ke tanah atau ke dinding. Menyentuhkan tangan beliau ke tanah atau ke dinding. Lafadz au di sini merupakan syakkun minar rawi. Keraguan-raguan yang datang dari seorang perawi. Jadi ada dua kemungkinan. Apakah Nabi sallallahu alaihi wasallam menyentuhkan tangan beliau alaihi salatu wasallam di tanah ataukah di dinding? Artinya tujuan yang diinginkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah untuk menghilangkan al-lazujah dari al-qubul tersebut. Karena ma'ruf ketika seorang berjanabah maka al-lazujah tersebut keluar dari qubulnya. Ketika dibersihkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam maka beliau ingin mensucikan kedua tangan ini dari al-lazujah tersebut, dari cairan-cairan yang ada di sekitar al-qubul. Maka yang dilakukan oleh beliau alaihi salatu wasallam adalah dengan mengambil tanah, menyentuhkan tangan beliau ke tanah ataukah ke dinding untuk membersihkan sisa-sisa dari apa yang beliau telah bersihkan tadi di bahagian al-qubul sebanyak 2 atau 3 kali. Marrataini aw thalathan. Jadi bisa kita praktekkan dengan dinding kamar mandi ataukah lantai kamar mandi, karena ini merupakan sunnah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita lapkan tangan kita di lantai ataukah di dinding sebanyak 2 atau 3 kali, kemudian kita menyucinya setelah itu, membasuhnya setelah itu. Kemudian kata Maimunah radhiyallahu taala anha, "Tsumma tamadmada wastanshaqa." Kemudian yang dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah berkumur dan beristinsyaq. Berkumur dan beristinsyaq. Ma'ruf makna al-istinsyaq seperti yang telah kita jelaskan di awal-awal hadis yang berkaitan dengan tata cara wudu Rasul sallallahu alaihi wasallam. wa ghassala wajhahu wa dhira'aihi, dan beliau alaihi salatu wasalam mencuci wajah beliau. Thumma afadha 'ala ra'sihi al-ma, kemudian beliau alaihi salatu wasalam afadha 'ala ra'sihi al-ma, membasuh kedua afwan, membasuh kepalanya dengan air. Jadi setelah beliau berkumur-kumur, kemudian beristinsyak, mencuci wajahnya, kemudian setelah itu beliau afadha 'ala ra'sihi al-ma, mengguyur kepalanya dengan air. Tsumma ghassala jasadahu, kemudian beliau mencuci seluruh badan beliau alaihi salatu wassalam. Tsumma tanahha, kemudian setelah itu beliau berpindah tempat. Tsumma tanahha, berpindah tempat. Fa ghassala rijlaihi, ini yang telah saya isyaratkan tadi. Setelah beliau berpindah tempat, beliau mencuci kedua kakinya, membasuh kedua kakinya. Jadi apa yang disebutkan di dalam hadis tersebut atau hadis Maimunah ini menunjukkan kepada kita tata cara wudu Rasul sallallahu alaihi wasallam disebutkan satu persatu, tidak secara global seperti apa yang ada dari hadis Aisyah. Hadis Aisyah, Rasul berwudu seperti wudunya ketika salat. Ini satu persatu. Beliau berkumur-kumur, kemudian beliau beristinsyak, mencuci wajahnya, mencuci terlewatkan tadi dhira'ai, kedua lengannya, mencuci, setelah mencuci wajah, mencuci kedua lengan beliau. Setelah mencuci kedua lengan beliau, membasuh kepalanya dengan air. Thumma ghassala jasadahu, stop di situ sampai membasuh kedua tangannya, afwan, sampai membasuh kepalanya dengan air. Berhenti sampai di situ. Setelah beliau membasuh kepalanya dengan air, thumma ghassala jasadah, mencuci seluruh tubuhnya. Setelah itu beliau berpindah, dan fa ghassala rijlaihi, mencuci kedua kaki beliau alaihi salatu wassalam. Fa ataituhu bi khirqatin, kemudian aku menawarkan kepada beliau untuk menggunakan khirqah. Khirqah ini adalah handuk. Aku menawarkan kepada beliau alaihi salatu wassalam, kata Maimunah, untuk menggunakan handuk. Falam yuridha, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika mendapatkan tawaran tersebut tidak mengambilnya, tidak diambil oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faja'ala yanfudul ma'a biyadihi, kemudian beliau alaihi salatu wassalam mengeringkan air yang ada dari jasad beliau, dari kepala hingga ujung kaki, dengan tangan beliau tanpa menggunakan handuk. Khirqah min syafah. Maka hadis ini hadis yang sahih yang dinukilkan oleh Maimunah bintul Harith radhiyallahu ta'ala anha, yang mengajarkan kepada kita tentang tata cara yang dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam mandi janabah, dan perbedaan yang ada adalah paling tidaknya ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam di hadis Aisyah menyempurnakan wudunya hingga membasuh kaki, sementara di sini hadis Maimunah Rasul sallallahu alaihi wasallam hanya sekedar sampai di membasuh kepala dan dilanjutkan dengan mengguyur seluruh tubuhnya. Kemudian setelah itu beliau lanjutkan wudu beliau dengan membasuh kaki di tempat yang lain. Wallahu ta'ala alam, ini yang bisa saya sampaikan. Masih banyak sekali faedah yang bisa kita ambil dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ini yang ternukil dari Maimunah radhiyallahu ta'ala anha. Akan tetapi insyaallah ta'ala akan kita lanjutkan pada pertemuan yang berikutnya biiznillahi ta'ala. Ikhwati fillah ra'ani wa ra'akumullah, sedikit mengambil beberapa pertanyaan yang naik ke meja. Yang pertama, afwan, bisakah dengan menyela-nyela rambut dengan memakai sampo? Bisa, diperbolehkan, karena itu adalah sesuatu yang menambah sucinya atau bersihnya ketika kita menyela-nyela rambut kita. Apakah setelah mengguyur sebanyak 3 kali bisa mandi atau menambah guyuran yang banyak? Ketika telah mengguyur sebanyak 3 kali, kita harus meyakini bahwasanya hadas al-janabah yang ada pada diri kita telah suci, artinya telah terangkat, boleh bagi kita untuk membaca Al-Quran, sholat, dan yang semisalnya dari amalan-amalan soleh. Itu yang harus kita yakini. Berarti amalan kita ketika mandi janabah setelah telah selesai. Amalan kita untuk mengangkat hadas al-akbar telah selesai. Adapun yang setelahnya kita ingin mandi biasa seperti hari-hari kita mandi pagi, sore, dan yang semisalnya, maka dipersilahkan. Yang jelas harus kita yakini setelah 3 kali kita mengguyurkan air dari atas kepala hingga ujung kaki kita, maka janabah yang ada di sisi kita telah terangkat hadasnya. Dan bilangan 3 kali adalah sunnah dari Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Datang dalam riwayat yang sahihah, jika seorang hanya mengguyur 1 kali marratan wahidah, tapi dia yakin dengan guyuran tersebut seluruh tubuhnya dari ujung kepala hingga ujung kakinya terkena air tanpa ada yang terkecuali, termasuk bahagian dalam dari hidungnya dan mulutnya, maka dia telah mengangkat hadas al-akbar, hadas al-janabah tersebut. Jadi dipisahkan antara kebiasaan kita mandi biasa dan mandi al-janabah, karena mandi al-janabah membutuhkan yang namanya niat. Kita meniatkan untuk mengangkat hadas. Jadi setelah kita guyur 3 kali terangkat hadas kita, selesai niat kita, kita tutup. Kemudian setelah itu kita memiliki niat untuk mandi biasa, pakai sabun, atau sebelum itu sudah pakai sabun, mau ditambah lagi pakai sabun, tafadhal, mau ditambah lagi pakai sampo, tafadhal, mau dengan shower dan yang misalnya, tafadhal, dengan niat yang berbeda untuk mengangkat hadas telah sempurna. Kemudian apakah orang yang sedang junub tidak boleh makan? La, orang yang sedang junub dipersilahkan untuk makan, tidak ada larangan. Apakah orang yang mimpi basah tapi tidak keluar air mani, dia juga junub? Ketika seorang mengalami ihtilam, mimpi basah, kemudian tidak ada yang keluar dari bahagian kubulnya, maka dia tidak diwajibkan untuk mandi al-janabah. Karena yang menjadi patokan, yang menjadi i'tibar adalah air yang keluar dari al-kubul tersebut. Maka kesimpulannya, ketika seorang tidak mengalami mimpi basah, tidak mengalami ihtilam, akan tetapi ketika dia bangun dari tidurnya, dia dapati bahagian kubul keluar cairan tersebut, maka walaupun dia tidak merasakan telah mimpi basah semalam atau telah ihtilam semalam, maka dia wajib mandi. Yang menjadi patokannya adalah air tersebut keluar ataukah tidak dari kubul. Kemudian ada pertanyaan yang cukup panjang yang berkaitan dengan al-junub. Ini butuh perincian yang saya masih kurang memahami. Bagi penanya mungkin bisa bertemu nanti secara langsung. Yang terakhir, bolehkah kita mengamalkan hadis khaliful yahud fa innahum yusalluna fi ni'alihim wala khifafihim? Di masjid kita ini. Jazakumullahu khairan. Amin wa iyyakum. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk kita menyelisihi al-yahud dengan cara salat menggunakan alas kaki merupakan sebuah amalan yang telah dijelaskan oleh para a'immatus salaf, oleh para ulama kita, para masyayikh kita. Ini merupakan khususnya di zaman kita sekarang sunnah al-mahjurah, di antara sunan al-mahjurah, di antara sunnah-sunnah yang lebih baik untuk ditinggalkan. Karena harus dipahami, karena ketika sunnah seperti ini diamalkan khususnya di tempat-tempat awam, masjid-masjid awamul muslimin, maka mereka akan mendapati bahwasanya ini merupakan sesuatu yang aneh. Kita ingin menghidupkan sunnah, akan tetapi kebalikannya, kita akan mendapati manusia mengingkari sunnah tersebut. Dari sisi kemaslahatan dan kemudaratan, lebih besar sisi kemudaratannya, mafsadahnya. Karena pertimbangan ini, mafsadah yang besar tersebut, maka para ulama bersepakat menggunakan alas kaki di masjid kaum muslimin, di masjid awamul muslimin, ataukah di masjid apa saja, merupakan sunnah yang ditinggalkan di zaman kita sekarang ini. Akan tetapi perlu difahami, seperti yang telah saya isyaratkan di awal majlis tadi, yang namanya sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sabitah sampai kapanpun, sampai yaumul qiyamah akan ditegakkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kapanpun akan terus ada. Maka dari poin ini kita tidak boleh mengingkari saudara-saudara kita yang mengamalkan sunnah tersebut. Misalkan ada beberapa ikhwah, sekali lagi, selama dia tidak khawatir akan adanya kemudaratan, tidak boleh kita mengingkari apa yang telah dilakukan saudara kita tersebut. Itu sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau dia ingin mendengarkan petuah, nasihat para ulama as-salaf, a'immah di zaman kita sekarang ini, diantaranya adalah Al-Imam Nasiruddin Al-Albani, maka dia tinggalkan hal tersebut. Tapi kalau dia ingin menyelisihi ucapan Al-Imam Al-Albani, tafadhal, dipersilahkan. Mungkin dia memiliki ijtihad tersendiri, memiliki hadis, hujjah, burhan tersendiri, maka dipersilahkan. Akan tetapi yang perlu kita fahami, satu, kita adalah seorang yang jauh sekali keilmuannya dibandingkan para ulama. Kemudian yang kedua, kita adalah orang-orang yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa mengembalikan al-amr, mengembalikan urusan-urusan termasuk yang berkaitan dengan an-nawazil, sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, permasalahan-permasalahan yang terjadi di zaman-zaman kita sekarang ini kepada para ulama. Dan ulama telah memberikan petuahnya. Maka ketika kita mengamalkan petuah tersebut, kita berarti telah mengamalkan apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita. Dan yang ketiga yang harus kita fahami, jika ada yang melakukannya dengan sekian banyak penjelasan ini, maka kita sama sekali tidak boleh mengingkari hal tersebut. Karena sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam tsabitah sampai kapanpun. Wallahu taala alam. Ini yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wabihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.